السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita hendaknya banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu. Lalu Allah kasih hidayah kepada kita dan taufik kepada kita untuk memanfaatkan waktu itu dengan ibadah, dengan amal, dengan ilmu. Karena waktu adalah hal yang paling mewah di dunia. Kenikmatan dunia yang paling besar adalah waktu, hadirin. Bukan uang, bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan popularitas. Para ulama mengatakan al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Waktu adalah hal yang paling mewah, yang paling berharga yang Anda harus jaga, yang Anda harus perhatikan. Wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Tapi di waktu yang sama, di sisi lain, saya melihat itulah hal yang paling mudah untuk disia-siakan. Waktu adalah hal yang paling mudah untuk dilepaskan, yang mudah terbengkalai, yang mudah disia-siakan. Itu yang paling mewah. Karena waktu adalah kehidupan dan waktu adalah diri kita sendiri. Para ulama mengatakan innaka antal ayyam. Engkau itu adalah hari-harimu. Jika sebuah hari berakhir maka hilanglah salah satu bagian darimu. Tapi itu yang kita lupakan. Waktu adalah yang paling mahal. Kenapa seseorang takut mati? Karena mati itu kan memutuskan waktu kita di dunia. Itu yang paling penting. Kita udah gak punya waktu hidup lagi di dunia. Oleh karena itu mumpung Allah masih kasih waktu, hadirin, gunakan sebaik-baiknya, gunakan semaksimal mungkin. Para ulama mengatakan jika Allah buka pintu kebaikan di hadapan Anda maka masuklah ke pintu tersebut, karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup dan apakah Allah buka kembali atau tidak. Sekali lagi, waktu adalah hal yang paling berharga, namun ironinya ia adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Sangat mudah. Kita tuh ngelihat sendal kita hilang dan kita lihat yang nyolong masih itu, kita bisa kejar loh. Kita bisa kejar. kita pertahankan sendal kita, dan kita juga gak terlalu berpikir panjang apakah itu orang bawa pisau, bawa senjata tajam yang bisa membahayakan nyawa kita. Tapi waktu kita hilang, kita gak ada respon sama sekali. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Waktu kita hilang, waktu kita diambil orang, artinya ada orang ngabisin waktu kita tanpa ada manfaat, tanpa ada karya, tanpa ada amalan, tanpa ada ibadah, kita bisa santai aja. Mas, kenapa Anda diam aja? Dia ngabisin waktu Anda 3 jam, maksudnya gak enak. Oke, kalau motor Anda dicuri, apakah Anda akan diam aja dan mengatakan saya gak enak sama pencurinya? Waktu itu lebih mahal daripada motor. Dengannya kita bisa sujud, dengannya kita bisa rukuk, dengannya kita bisa beribadah, dengannya kita bisa sholat, dengannya kita bisa istighfar, dengannya kita bisa bertasbih, dengannya kita bisa bertahlil, dengannya kita bisa bersalawat, dengannya kita bisa berinfak. Kita mau punya duit sebanyak apapun, kalau gak ada waktu gimana kita berinfak? Dengannya kita bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga, dengannya kita bisa bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Semua tentang waktu, hadirin. Tapi seringkali kita menyanyiakan waktu. Maka selalu ingat, wal waktu anfas ma'unita bihifdhihi wa arahu asalama alaika yadhi'u. Waktu adalah yang paling mewah, tapi saya melihat dialah juga yang paling mudah disia-siakan. Jadi waktu hal yang paling mewah, dan di waktu yang sama paling gak dihargai sama banyak orang. Bisa begitu ya. Berarti itu yang paling besar. Harga itu, marilah kita hargai waktu kita dan minta ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, bersama kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala, bersama Riyadhus Salihin, bersama hadith Al-Bara bin Azib tentang 7 perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan 7 larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk ke perintah yang keempat, dan kita masuk perintah kelima. Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah melarang, memerintahkan kita 7 perkara dan melarang kita 7 perkara. Dan yang berikutnya adalah wa nasril madlum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menolong orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dengan taufik dari Allah lalu kejelian beliau, memasukkan hadis ini ke dalam bab yang kita tahu bersama, bab tentang memuliakan kehormatan seorang muslim dan memenuhi hak-haknya, mengasihi mereka dan menyayangi mereka. Dan jelas korelasinya, sebagaimana perintah yang sebelumnya juga memberikan pesan yang sangat besar, ibrar muqsim, bagaimana memenuhi sumpah saudara kita, itu kan memuliakan mendoakan saudara kita ketika beliau bersumpah meminta sesuatu, maka kita berusaha tunaikan selama enggak haram, selama tidak memberikan mudarat. Selama bukan hal yang makruh misalnya. Yang telah kita jelaskan kemarin, itu pesannya apa sih hadirin? Pesannya bagaimana kita menghormati beliau dengan memberikan apa yang beliau sampaikan dalam sumpahnya, dengan berusaha mewujudkan. Itu kan penghormatan kepada orang tersebut. Itu kan menghargai haknya. Jadi lihat bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Allah kasih taufik lalu dengan ketepatan beliau dalam memasukkan hadith-hadith dalam sebuah bab. Ini tentang menghormati, ini tentang respect, ini tentang memuliakan seseorang. Dan tentu saja berikutnya, wa nasril madlum, dan menolong yang terzolimi. Dan itu kembali pesan itu kita bisa tangkap dengan jelas. Dan hadirin Allah muliakan, menolong orang yang teraniaya atau terzolimi, hukumnya, apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah, dijelaskan oleh para ulama. Liman qadir alih, liman qadar alih lima fihi min izalatil munkar wa daf'id darar anil muslim. Jadi hukumnya fardu kifayah liman qadar alihi, bagi yang mampu, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dan mampu di sini dijelaskan sebagian ulama bukan hanya mampu menolong atau mencegah, tapi juga mampu mencegah efek samping yang lebih berat atau yang lebih besar, mencegah mudarat yang lebih besar. Karena kalau kita mampu menghilangkan, tapi dengan kita mampu menghilangkan atau kita mampu mencegah tapi menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka itu dianggap tidak mampu. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyampaikan bahwa tidak ada khilaf tentang kewajiban ini. Kata beliau, yajibu nasrul madlum wa daf'u man arada idlalahu biwajhin minal wujuh, wa hadha mimma la a'lamu fihi khilafan. Wajib untuk menolong orang yang teraniaya atau terzolimi, dan mencegah orang yang atau pihak manapun yang ingin menjatuhkan dia dari segala sisi. Dan hal ini saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, hukumnya fardu kifayah. Artinya jika sudah ditolong oleh orang, ya gugur ke kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau gak ada yang tolong padahal mampu, maka berdosa. Maka berdosa. Dan ini sudah kita jelaskan juga dalam hadis sebelumnya, unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Ya Rasulullah, hadzal madlum. Ya Rasulullah, kalau menolong yang terzalimi kita ngerti, kita akan bela. Terus gimana menolong yang zalim? Tamna'uhu minadzlum fadzalika nasruhu. Kata Nabi SAW, Anda cegah dari kezaliman dan itu cara Anda menolong dia. Karena sekali lagi orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, sejatinya dia memudaratkan diri dia menzalimi diri dia, menjatuhkan diri dia, dan menyeret diri dia untuk berhadapan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan itu fatal. Jadi sekali lagi, sebenarnya jemaah, sabda Nabi SAW ini, nasrul mazlum, menolong yang terzolimi, menolong yang teraniaya, itu sejatinya juga menolong orang yang menganiaya dia, menolong orang yang menzolimi dia. Jadi sebenarnya paket komplit ini. Karena dengan kita tolong yang terzolimi, sehingga yang zolim sama dia berhenti menzolimi atau tidak melanjutkan lagi. Yang awalnya misalnya dia mau zolim, misalnya kita pakai angka aja biar gampangnya, durasi 30 menit, tapi karena Allah kasih taufik sehingga kita bisa nolong dia pada saat baru berjalan 5 menit, maka itu sebenarnya kita menolong yang terzolimi agar dia tidak teraniaya selama 25 menit ke depan, tapi juga menolong orang yang zolim, yang menganiaya, sehingga dia gak mendapatkan dosa 25 menit ke depan. Kita tolong dia dari melakukan dosa selama 30 menit menjadi dosa selama 5 menit. Itu pemangkasan yang luar biasa. Dan itu mahal sekali, hadirin. Walaupun dia gak suka, tapi dia itu menyelamatkan dia. Bisa jadi itu menyelamatkan dia di hari kiamat. Jadi disinilah sebuah konsep yang sangat apik yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Dua-duanya ditolong. Dua-duanya ditolong. Dan ini kita menunjukkan bahwa memang kezaliman itu zulumat yaumul qiyamah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ini adalah kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Ngerusak kezaliman ini, hadirin. Dan yang pertama kali terkena dampaknya adalah orang yang zalim itu. Makanya harus ditolong. Jadi ketika ada orang teraniaya, terzolimi, tersakiti, kita nolong dua-duanya. Nolong yang terzolimi dan khususnya nolong orang yang zolim. Makanya ketika misalnya kita lagi emosi, terus kita ingin zolimi orang, terus dicegah sama teman kita, jangan marah-marah terus kita bilang, kenapa sih lo bela dia terus? Enggak. Sahabat Anda tuh bela Anda sebagaimana dia bela orang tersebut, atau saudara Anda tuh tolong Anda sebagaimana dia tolong orang itu. Dan pertolongan saudara Anda kepada Anda itu jauh lebih besar daripada pertolongan dia terhadap orang itu, karena dampak negatif ke orang yang zolim jauh lebih parah daripada orang yang terzolimi, kan. Orang yang terzalimi mungkin dia sakit segala macam. Tapi panik, kalau dia sabar hanya di dunia aja. Di akhirat dia panen pahala. Tapi orang yang zalim di akhirat berantakan. Dan di dunia, jadi pikir dia menang. Belum tentu. Gak ada yang menang. Gak ada ceritanya orang zalim menang. Kita kan udah bahas hadis. Allah akan balas di dunia sebelum Allah balas di akhirat. Atau Allah akan hukum di dunia sebelum Allah akan hukum di akhirat. Dia kan kena. Walaupun mungkin bukan dari korbannya. Korbannya lemah, gak mampu apa-apa. Tapi kan di atas langit masih ada langit, hadirin. Mungkin dia gak kena dari korbannya, tapi dari pihak lain yang lebih kuat dari dia. Dizolimi lagi dia. Atau disakiti dia. Atau mungkin bukan dari sisi manusia, tapi dari sisi penyakit. Allah kasih penyakit yang membuat dia tersiksa. sehingga dia merasakan sakit yang lebih parah daripada korban-korbannya. Dan itu terjadi, hadirin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi, jika kita mampu, jangan kita biarkan. Tolonglah, karena itu perintah. Apalagi ini fardu kifayah, kita cuma gak ada siapa-siapa, ada yang ada cuma kita, atau kita bisa yang ngelihat, yang lain gak ada, lagi sepi segala macam, dan kita mampu, maka harus kita tolong, harus kita tolong. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi, ini masuk di bab ta'zim hurumatil muslimin wa baini hukukihim wa atfi warahmatim. Ini masuk ke bab memuliakan kehormatan seorang muslim, menunaikan haknya, menyayangi dan mengasihi. Jadi spiritnya adalah hal tersebut. Termasuk ketika kita menolong yang zalim, spiritnya adalah menyayangi dia agar dia tidak berdosa dan berhadapan dengan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah kasih kita taufik dan rahmatnya, dan semoga Allah kasih kita ilmu bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.